إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فمعاشر الإخوة رحمكم الله apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang ada sesuatu yang harus disampaikan dan sifatnya penting, maka beliau segera tanpa menunda-nundanya. Itu pun cara yang beliau sampaikan tidak seperti biasa. Misalkan beliau menyampaikannya dengan suara yang sangat tinggi dan keras, wajah yang memerah laksana seorang komandan yang sedang mengatur barisan pasukannya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida 'ala al-mimbar fa'a'la fanada bi'a'la sautih. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar kemudian berkhutbah bi'a'la sautih, dengan suaranya yang lantang sekali. Dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang disampaikan oleh beliau saat itu amatlah penting, sehingga kita sebagai pengikutnya tidak semestinya untuk kemudian melewatkan begitu saja apa yang beliau sampaikan. Kita harus benar-benar memberikan perhatian serius dengan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan tersebut. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah dengan bi'a'la sauti, beliau itu sampaikan dengan suara yang paling lantang mengatakan ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim faman tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah wa man tatabba'a Allahu auratah fadhahah walau kana fi qa'ri baitih. Nah, kata-kata yang saya sampaikan tadi adalah kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan tersebut, tetapi bi'a'la sautih, dengan suara yang lantang sekali. Nah, beliau serius menyampaikan hal tersebut sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai segenap orang-orang yang menyatakan beriman dengan lisannya, akan tetapi iman tersebut belum benar-benar masuk ke dalam hatinya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan melakukan ghibah terhadap kaum muslimin. Jangan mencari-cari kesalahan mereka, aurat, sesuatu yang memang layaknya disembunyikan dan dijaga agar tidak terlihat. Jangan dicari-cari. Kenapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, karena siapapun orangnya yang melakukan usaha sekecil apapun itu mencari-cari kesalahan dan kekurangan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membalas perbuatan itu dengan memperlihatkan dan menampakkan kesalahan dia sendiri. Kekurangan yang dia lakukan sendiri itu akan ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan serta menggambarkan kepada kita, nah, akibat dari perbuatan mencari-cari kesalahan dan kekurangan saudara. Kata beliau, وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَضْحَهُ, dan siapa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya akan diperlihatkan dan tunjukkan fadhaha, Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan dia. Akan menampakkan hakikat dirinya yang sesungguhnya itu seperti apa. Walau kana fi qa'ri baitih, meskipun kesalahan, kekurangan, dosa yang dia perbuat itu dilakukan sendiri tanpa ada kehadiran pihak yang kedua, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, dia sendiri yang melakukan dosa itu. Fi qa'ri baitih, di tengah rumahnya, di dalam kamarnya, terkunci, gelap gulita. Tidak ada yang melihat, tidak menyaksikan, tidak ada yang mendengar. Itu pun fadhaha, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dan menunjukkan kejahatan yang dia sembunyikan itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, hadits sahih. Disahihkan oleh para ulama kita. Oleh sebab itu, tidak semestinya kita sebagai kaum muslimin yang menyatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian tidak memperhatikan, tidak pantas dan tidak layak. Ternyata resiko atau akibatnya besar dan sangat menakutkan sekali. Sebelum kita berbicara tentang kekurangan, cacat, kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, sebelum itu semua, coba pikir ulang kembali, diingat-ingat lagi. Bukankah kita sendiri memiliki cacat dan kekurangan? Bukankah kita sendiri memiliki kesalahan? Bukankah kita sendiri menyembunyikan dosa dan maksiat? Sebelum berbicara tentang orang lain, lihat diri sendiri. Nah, tetapi sebelumnya, perlu difahami bahwa nasihat yang seperti ini, barakallahu fikum, yang saya maksudkan adalah nasihat sesama kita, ahlu sunnah salafiyin. Sekali lagi, nasihat pada kesempatan subuh kali ini adalah nasihat yang ditujukan untuk ahlu sunnah salafiyin. Nah, sesama kita, sesama ikhwah, barakallahu fikum. Nah, artinya sebelum kita berbicara, membahas, ya, mengingat-ingat, ingin menceritakan, ingin membicarakan kesalahan dan kekurangan yang ada pada saudara kita, sebelum melakukan itu semua, ingat kembali, bukankah kita juga memiliki kekurangan dan kesalahan? Bahkan bukankah di antara kita ada yang melakukan kesalahan dan dia tidak ingin diketahui oleh orang lain? Karena jika diketahui oleh orang lain, dia akan malu. Nah, harga dirinya bahkan mungkin akan hilang. Masih ada di antara kita yang memiliki kesalahan dan kekurangan, perbuatan dosa yang dia lakukan, dan hanya dia sendiri yang tahu. Betul-betul dia pandai dan pintar menyembunyikannya. Nah, bukankah kita tidak ingin kesalahan itu kemudian diketahui oleh orang banyak? Bukankah tidak ada sedikit pun keinginan di dalam hati perbuatan dosa yang kita lakukan itu kemudian diketahui oleh sekian banyak orang? Kalau kita tidak ingin hal itu terjadi, hal itu diketahui oleh orang lain, maka ingatlah kembali dan sadarilah bahwa saudara kita yang lain pun mempunyai perasaan yang sama, memiliki keinginan yang sama. Kesalahan dan kekurangan yang dia lakukan itu tertutup, tidak diketahui oleh siapapun. Ancaman ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ancaman yang ringan. Ini termasuk ancaman berat. Wa man tatabba Allahu auratah fadhaha walau kana fi qa'ri baitih. Siapapun orangnya yang berusaha mencari-cari kesalahan orang, temannya dicatat 1 2 3 4 5. Nah, padahal kesalahan itu tersembunyi. Nah, memang dia yang iseng, usil, jahil. Nah, pengennya serba tahu aja. Kalau enggak tahu, rasanya kurang. Enggak sempurna hidup ini. Nah, oh gitu ya. Oh iya. Seneng banget. Ada satu kepuasan tersendiri kalau dia apa namanya? Barakallahu fikum, ada sebuah kepuasan tersendiri apabila dia mengetahui track record A B C D E F G H I J K teman-temannya itu dalam hal ini apa kekurangan dan kesalahannya. Oh, fulan mah gini, alan tuh, apa? Saya tahu tentang dia. Orang kayak gini kok digituin. Bukan kemudian kita menutup pintu amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kemudian kita ingin mendiamkan atau membiarkan kesalahan. Bukan. Tetapi nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar itu mestinya dilakukan sebagaimana mestinya. Ada pintu yang harus dibuka. Pintu khusus. Memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kecemburuan kita terhadap Islam, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW harus besar dan terus dijaga. Maka kesalahan dan kekurangan yang ada pada saudara kita mestinya diluruskan, ditegur, disempurnakan, tetapi sebisa mungkin. Bainak wa bainah, hanya antara engkau dan dia, tanpa melibatkan orang ketiga, empat, lima, enam, tujuh, apalagi sampai diketahui oleh sekian banyak orang. Karena nasihat itu sebenarnya, hakikat nasihat adalah apa yang engkau sampaikan langsung kepada saudaramu, tanpa diketahui oleh orang lain. Sebisa mungkin tutup, sebisa mungkin sembunyikan kekurangan yang ada pada saudaramu. Bukan kemudian merasa berbangga, mampu untuk menceritakannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan la taghtabul muslimin. Itu yang pertama. Jangan melakukan ghibah kepada kaum muslimin. Nah. Beliau menempatkannya sebagai urutan pertama. Menunjukkan, membuktikan ini sangat penting diperhatikan. Jangan lakukan itu. Yang kedua, wala tattabi'u auratihim. Jangan ikuti, jangan mencari-cari. Nah. Yang sudah berlalu, biarlah tetap berlalu, tidak untuk kemudian diungkit-ungkit kembali, diingat-ingat lagi. Bukan seperti itu watak dan karakter seorang muslim, watak dan karakter muslim yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Jangan menjadi orang yang pengin tahu. Jangan pula menjadi orang yang sudah tahu ingin selalu memberitahu kepada orang lain. Nah, fulan tuh gini, alan tuh gini loh, si A, si B, si C gini, tahu gak? Ente masa gak tahu? Orang lain udah pada tahu, ente belum tahu. Ente aja gak peka dengan keadaan. Masalah kayak gini kok, terlambat informasinya. Padahal itu terkait dengan apa? Cacat, aib, dan celah pada saudara kita. Mulai dari apa? Cacat yang sifatnya pribadi. Mulai tentang cacat terkait dengan keluarga. Nah, masalah pribadi, privasi banget. Nah, mestinya dijaga. Selain itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, Nabi SAW menyatakan, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapapun hambanya yang berusaha menutupi, menyembunyikan kekurangan yang ada pada saudaranya, maka pada hari kiamat nanti orang ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi dan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya selama di dunia. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keutamaan demikian? Nah, bisa dibayangkan begitu malunya kita, begitu beratnya tanggungan kita pada hari kiamat nanti apabila kesalahan yang kita lakukan, kesalahan yang selama ini kita sembunyikan, lantas pada hari kiamat nanti dibuka dan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal di hadapan sekian banyak makhluk. Betapa malunya, terhina. Nah, agar hal itu tidak terjadi, agar kita tidak dipermalukan di hadapan sekian banyak makhluk pada hari kiamat, maka jangan permalukan orang lain dengan menceritakan, menyebarluaskan, menginformasikan kekurangan, cacat, celah, aib pada saudara dan teman kita. Jaga lisan, jaga hati, jaga pula pikiran kita dari hal-hal yang buruk dan jahat. Na'am, barakallahu fikum. Ingat nasihat ini penting. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW naik di atas mimbar, menyampaikan dengan suara yang paling lantang, a'la sautih, suara yang paling tinggi, yang paling lantang, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih lagi apabila pembahasan ini kita bawa dan kita kaitkan dengan eksistensi dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini terwakilkan oleh mereka yang menjadi pengasuh dan pengampu dakwah, ustadz-ustadz kita, para pengajar, guru dan stafnya. Apalagi pembicaraan ini kalau kita kaitkan dengan eksistensi dakwah salafiyah yang dalam hal ini terwakilkan juga oleh lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin. Pondok pesantren, rumah belajar, taman kanak-kanak, raudhatul atfal, dan seterusnya. Semua lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin, oleh ahlu sunnah, majelis-majelis ta'lim, semuanya tanpa terkecuali. Nah, maka lebih dan lebih lagi kita berhati-hati. Barakallahu fiikum. Nah, ambil dari sekian banyak yang mewakili eksistensi dakwah salafiyah tadi, ambil satu contoh saja, pondok pesantren. Nah, kita sebenarnya sudah sama-sama sepakat dan yakin, bahkan bukan hanya sepakat, tetapi kesepakatan itu dibangun di atas sebuah keyakinan, yaitu tidak ada satupun pondok pesantren yang sempurna. Tidak ada satupun pondok pesantren yang pada puncak idealis yang kita bayangkan dan kita harapkan. Itu satu hal yang tidak mungkin. Tiap-tiap pondok pesantren pasti saja ada kekurangan di sana. Itu pasti ada kekurangannya. Barakallahu fiikum. Sekali lagi saya ulang kembali, tiap-tiap pondok pesantren pasti memiliki kekurangan. Nah, kalau kelebihannya alhamdulillah banyak, keistimewaannya banyak. Tapi pembahasan kita pada kesempatan pagi kali ini adalah kekurangan yang ada pada pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh ustadz-ustadz, ahlu sunnah, asatidah salafiyin. Nah, kalau kita kaitkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, jelas sekali. Nah, jangan berusaha mencari-cari kekurangan yang ada pada pondok-pondok pesantren yang dikelola salafiyin ahlu sunnah. Sekalipun Anda tahu tanpa mencari tahu, karena informasi itu datang begitu saja dalam sekejap, mendengar, menyaksikan langsung. Seandainya pun sudah tahu kekurangan itu, jangan diceritakan kemana-mana, tutup. Kekurangan itu diperbaiki dan disempurnakan. Dengan apa? Melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung. Berusaha memberikan solusi, jalan keluar, usulan dan saran. Sebatas Anda dengan beliau-beliau yang memang ada di bidangnya. Nah, tidak perlu di-share ke sana dan kemari, tidak perlu diceritakan dan informasikan ke sekian banyak orang. Dan gitu. Ambil sebagai sebuah contoh, barakallahu fikum, lebih ke contoh yang aplikatif. Misalkan di sebuah pondok, saya tidak menyebut Riyadhul Jannah ini. Misalkan ada sebuah pondok, kebersihan itu belum begitu diperhatikan. Pada pertemuan kemarin, pembahasan tentang apa yang diangkat tentang kebersihan? Tentang apa? Ya kemarin lah. Kalau bukan hari Jumat, ya hari Sabtu di salah satu pertemuan kita. Contoh tentang kebersihan kan diangkat. Barakallahu fikum. Tentang Imam Ahmad, masih ingat kemarin? Ketika Imam Ahmad ditanya Imam Syafi'i, ala takbal qadha al-Yaman. Kenapa kamu tidak terima saja posisi sebagai seorang qadhi untuk negeri Yaman? Imam Ahmad kan menolak. Enggak. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, waktu itu posisi Imam Ahmad adalah murid berguru kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, wahai Imam Syafi'i, kedatangan saya menemui Anda berguru itu dalam rangka mencari ilmu dan belajar arti zuhud. hidup di dunia seperti apa. Nah, itu tujuan saya. Nah, artinya tidak perlulah didorong-dorong untuk menjadi seorang qadhi. Walaupun Imam Ahmad layak, pantas, dan memang beliau adalah pilihan yang terbaik saat itu untuk menjadi seorang qadhi, tetapi beliau menolak. Kenapa? Karena faham dan mengerti betapa berat amanah serta tanggung jawab jabatan qadhi. Kan kemudian kita perlebar dan perluas contoh dengan keterlibatan kita di dalam dakwah. Jangan sampai beralasan dengan ucapan Imam Ahmad lantas enggak mau. Antum ya, enggak, berat ya jadi mas'ul. Berat ya jadi seksi ini, enggak. Sebisa mungkin semaksimalnya lakukan, terima, apalagi kalau udah ditunjuk sama ustaz. Tidak mungkin ustaz sebagai seorang pembina asal tunjuk, pasti sudah memiliki pertimbangan yang matang. Si fulan mampu, si fulan bisa. Dan kembali ke pembahasan kita pagi ini tentang kebersihan misalkan. Pondok pesantren A rupanya belum begitu maksimal menyentuh masalah sampah. Belum begitu maksimal untuk membicarakan tentang kebersihan. Karena program lain yang sifatnya priority, lebih diprioritaskan, masih ada. Pembenahan fasilitas, ya, ruang belajar, sarana-prasarana belajar yang jauh lebih penting. Terkait dengan belajar mengajar secara aktif, secara langsung. Nah, akhirnya sampah dalam hal ini kebersihan belum begitu diperhatikan. Bukan karena tidak memiliki perhatian, belum sampai ke sana. Masih ada program lain yang jauh lebih diprioritaskan. Pondoknya kotor misalkan, pondok A kotor. Nah, itu kan sebuah kekurangan. Nah, tidak perlu di-share, diceritakan, diinformasikan, disampaikan sebagai sebuah jawaban misalkan. Kamu tahu gak pondok pesantren A? Tahu. Pondoknya gimana? Jangan, kotor pondoknya. Banyak sampah. Gak bersih. Dapurnya aja kumuh. Nah, masa tong sama satu tong sampah satu pondok cuma dua. Nah, itu kan sebuah jawaban sebenarnya, tapi tidak perlu. Nah, apalagi di-share, diceritakan. Mungkin tujuannya baik. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Sumbangsih, apa yang bisa kita berikan agar pondok kita bersih, masa kotor seperti itu. Tapi disampaikan di publik, disampaikan di beberapa orang. Nah, padahal orang-orang tersebut ternyata tidak berkompeten, tidak terkait secara langsung dengan program yang disampaikan. Tapi kalau misalkan si A, si B, si C memang tim yang ditunjuk dan dibentuk membicarakan tentang konsep kebersihan di pondok, ya silakan, itu memang sudah amanah dan tugas yang harus dilaksanakan. Tapi kalau kemudian diceritakan kesana-kesana dan kemari, nah, hati-hati, jangan. Nah, ini terkait dengan eksistensi dakwah salafiyah, dakwah kita yang terwakilkan dengan pondok pesantren. Sekali lagi, bukan kita kemudian setuju dan membiarkan pondok-pondok kita kotor, sampah tidak dikelola, kebersihan kemudian tidak perhatikan, bukan. Nah, tetapi pembahasannya adalah bagaimana mungkin sebisanya kita menjaga, nah, agar kekurangan-kekurangan yang ada itu kemudian tidak dibuka secara umum. Nah, kalau memang ada sedikit kepedulian dari kita, kalaupun ada semacam perhatian dari kita terhadap keberadaan pondok pesantren, langsung aja action di lapangan. Nggak usah banyak ngomong, tidak usah banyak bicara, tidak perlu panjang lebar merangkai kata. Nah, datang langsung ke pengurus, udah membawa tempat sampah 12 unit. Nah, tong sampah yang ideal standar misalkan. 12 unit langsung datang aja ke pengurus. Mohon maaf, Bu. Kan itu. Panggilannya kan Abu, Bu. Semuanya panggilannya Bu. Kan itu. Ini Bu, ada 12 tong sampah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pondok. Gitu. Gak usah diceritain siapa-siapa ya yang ngasih. Siapa gitu. Cukup antum aja yang tahu. Hamba Allah bilang aja gitu. Jazakallah khair, barakallahu khair. Itu sikap yang benar tuh demikian. Sikap yang mestinya dilakukan seperti ini. Nah, bukan cuma gimana ya? Pondok kita kotor nih. Gimana ya? Ya, gimana-gimana iya. Gimana-gimana aja. Omdo, ngomong doang. aksinya dong. Kan itu aksinya. Nah, itu kan aksi nyata tuh. Langsung datang bawa kol terbuka itu 12 tong sampah nih kirim. Kan itu. Jangan disertai ancaman juga. Apa yang dimaksud dengan disertai ancaman? Bu, dijaga baik-baik ya. Kalau ada yang rusak, besok enggak tak kasih lagi loh. Ya. Itu kan menodai keikhlasan sampean seperti itu. Sedikit banyak akan merusak niat baik panjenengan. Memberi-memberi. Nah, berikan juga kepercayaan sekaligus selain memberi bantuan tong sampah. Berikan juga kepercayaan. Bukan kemudian disertai ancaman. Dijaga baik-baik ya. Besok kalau pondok masih kotor tak tarik lagi loh bantuan ini. Ya, lebih bagus gak usah ngasih daripada nyakitin hati kayak gitu. Sakit tuh. Ya kan? Ngasih-ngasih. Orang yang ikhlas dan tulus ketika dalam rentang waktu 1 tahun dia melihat dari 12 tong sampah itu tersisa 10, yang 2 udah rusak mungkin karena ketabrak atau barangkali dijadikan mainan anak-anak atau kena batu dilempar anak-anak. Nah, orang yang terus dan ikhlas tahun yang berikutnya bukan kemudian marah-marah, bukan kemudian tersinggung, kecewa dan sakit hati, tapi dia datang lagi dengan membawa 4 tong sampah sekaligus, yang 2 sebagai ganti, yang 2 sebagai cadangan. Pak, afwan ya, kemarin tuh saya lihat setelah 1 tahun kan yang rusak 2, ini saya ganti 2, saya kasih sekaligus 2, barangkali dalam 1 tahun ke depan rusak lagi 2, cadangan. Kan itu aksi nyata tuh, barakallahu fiik. Apalagi bukan cuma tong sampah yang diberi, tong sampah sekaligus dengan plastik sampahnya itu, misalkan, gak tanggung-tanggung, 500 biji, misalkan. Cukup tuh untuk 1 tahun insya Allah. Sehingga sampahnya bersih. Nah, kayak di rumah sakit itu ya. Di rumah sakit kan tong sampah. Kemudian dilapisi langsung dengan plastik. Gitu dokter ya. Ya Pak dokter. Gitu. Tong sampah kan langsung dikasih plastik tuh. Jadi orang masukin sampah. Misalkan pun akhirnya tercampur antara sampah kering dan sampah basah. Set, kira-kira penuh. Plastiknya tinggal diset, diikat, set, tong sampahnya bersih. Karena udah masuk di plastik, tumpuk. Insya Allah. Jadi bukan cuma tong sampah, sekaligus plastik sampahnya sesuai ukuran tong sampah. Jangan sampai tong sampahnya gede kayak gini, plastiknya setengahnya. Kan itu, ya gak nyambung dong. Sesuai gitu. Itu kan luar biasa. Nah, kalau misalkan merasa mampunya cuma beli 6, padahal yang diperlukan 12, coba dipikirkan matang-matang, masak-masak, kira-kira siapa yang akan saya ajak untuk melengkapi yang 6 agar menjadi 12. Nah, menjadi 12. Mainnya cantik lah, senyap gitu. Ah, ini kira-kira mau nih. Kira-kira mampu juga nih. Ah, gimana ah kalau kita kerjasama bareng-bareng, kan anak-anak kita di pondok juga. Kalau anak-anak kita misalkan lingkungannya kurang bersih, nanti mereka sakit karena lalat-lalat itu membawa sekian banyak bakteri penyakit atau yang macam-macam bau. Kan yang rugi kita juga sebagai orang tua. Anak kita sakit, gimana? Kalau misalkan kita kerjasama beli tong sampah sekaligus ini, antum mau gak? Oh iya, mau. Berapa? Udah kita beli bareng aja, sama-sama. Itu kan aksi nyata. Nah, contoh kecil, dan saya kira 1 contoh ini sudah cukup untuk mewakili sekian banyak contoh. Nah, barakallahu fiikum. Sekian banyak contoh. Ada banyak kekurangan di pondok-pondok milik salafiyin. Tetapi tolong dengan sangat, kekurangan-kekurangan itu jangan sampai keluar. Tutup rapat, sembunyikan baik-baik, disertai dengan aksi nyata kita di lapangan. Bukan hanya banyak berbicara, bukan hanya pandai merangkai kata, tapi disertai dengan aksi nyata, memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Itu langkah yang terbaik insya Allah ta'ala. Jangan sampai tanpa disadari kita menceritakan kesana dan kemari kekurangan-kekurangan yang ada pada pondok pesantren, kemudian akibatnya tidak tanggung-tanggung kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang ada pada kita akhirnya diketahui oleh sekian banyak orang sebagai apa? Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kemudian kaget dan terkejut. Kok pada tahu ya? tahu dari mana ya? Siapa yang ngasih informasi kan ya? Nah, bukankah kesalahan itu yang melakukan waktu itu saya sendiri, gak ada orang tahu. Kok bisa ya? Itu hukuman dari Allah. Nah, kenapa? Nabi tadi sudah menyatakan, siapa saja yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan memberikan hukuman dan balasan, kesalahan dan kekurangan dia pun akan ditampakkan, ditunjukkan ke sekian banyak orang. Padahal kesalahan itu hanya dia sendiri yang melakukan, tidak ada orang lain yang tahu. Dan tentunya Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan hal itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Nasihat ini saya kira cukup, karena nasihat subuh kan enggak perlu panjang-panjang, sedikit saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya ahlus sunnah salafiyin, menjaga beliau-beliau yang mengampu dan mengasuh kita, ustaz-ustaz kita, juga menjaga eksistensi dakwah salafiyah yang dalam hal ini terwakilkan oleh pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan habis ini nanti siang ada yang ngasih tong sampah ini. Amin dong. Iya, amin. Enggak mesti 12 kok. Satu aja boleh. Walaupun akhirnya nanti beda-beda warna enggak apa-apa. Tahap pertama begitu. Kan mau ngajakin siapa ini ya? Yuk berdua, yuk bertiga.